Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh asy-syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala asyara al-mu'allik ila annahu akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi fil Manakib. Hadits raqmi 3861 wa hasanahu wa Ibn Hibban fil Mawarid raqmu 2284. غير أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف رواية الترمذي. انظر ضعيف الجامع رقم 1259. المعلق mengisyaratkan hadis yang telah kita lewati, bahwa hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Al-Manakib hadis nomor 3861, dan beliau menghasankan hadis tersebut. Demikian pula hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam Al-Mawarid nomor 2284. Hanya saja ghaira anna syaikh al-albani, hanya saja syaikh al-albani rahimahullah dha'afa riwayat at-tirmidhi, beliau mendha'ifkan, melemahkan riwayat tirmidhi. Undur, lihatlah pada dha'iful jami' nomor hadis 1259. Qala wa aqul inna tahrim al-kalam في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة ونصوص الكتاب والسنة تؤيد هذا الإجماع. Saya katakan inna at-tahrima, sesungguhnya keharaman, al-kalam, membicarakan, fi ashabi rasulillah, dengan kejelekan. Kalamun fi itu menyebutkan dengan kejelekan. Fulan yatakallam fi fulan, si fulan mencela si fulan, si fulan merendahkan si fulan. Dari takallama fi. Demikian pula di sini inna tahrimal kalami fi ashabi rasulillah, sesungguhnya pengharaman berbicara, menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mujma'un alaih, disepakati keharamannya. Ada orang datang berbicara tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, menyebutkan kekurangan-kekurangannya, kejelekan-kejelekannya, haram, tidak diperbolehkan. Ada lagi orang datang menyebutkan tentang kejelekan sahabat yang mulia Utsman bin Affan atau sahabat-sahabat yang lainnya, haram, tidak diperbolehkan. Dan pengharaman itu secara ijma'. Mujma'un 'alaihi baina ahli sunnati wal jama'ah, telah disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnati wal jama'ah. Wa nususul kitabi wa sunnati tu'ayyidu hadha al-ijma'. Dan dalil-dalil dari Alkitab, demikian pula dari Sunnah, menguatkan, tu'ayyidu, menguatkan hadzal ijma', kesepakatan ini. Setelah kita lewati hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, jangan merendahkan mereka, jangan menyebut mereka dengan kejelekan. Bahkan pun sampai ketika para ulama ahli sunnati wal jamaah ketika menyebutkan tentang sirah tarikhul Islam, disebutkan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun-tahun sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, terjadi perselisihan. Namun penyebutan itu tanpa disertai dengan perendahan salah satu pihak, tanpa menyudutkan salah satu pihak seperti perang Siffin. Terjadi peperangan, pertumpahan darah antara sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersama dengan beliau dengan Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib. Kulluhum mujtahidun ma'jurun. Masing-masing pihak semuanya ijtihad, semuanya mendapatkan pahala. Yang benar ijtihadnya dalam hal ini sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mendapatkan dua pahala. Sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan bukan berarti lantas terjatuh pada dosa karena ijtihadnya. Tidak, tetap mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Fahum baina ajrin wa ajrain. Maka beliau-beliau tetap berada antara mendapatkan satu pahala karena ijtihadnya atau mendapatkan dua pahala karena ijtihadnya yang benar. Demikianlah para ulama ahli sunnati wal jamaah tanpa berdalam-dalaman menyebutkan perkara-perkara perselisihan-perselisihan yang terjadi antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk menyebutkan sirah, sejarah perjalanan umat Islam, hal itu disebutkan. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkannya dalam Al-Bidayah wan Nihayah, namun tanpa disertai dengan menyudutkan, menjatuhkan, merendahkan salah satu dari kedua belah pihak. Karena semuanya adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Kama fil ayati min akhir surati Bara'ah. Sebagaimana ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini pada akhir surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kaada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Laqad taballahu, sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah menerima taubat dari nabi wal muhajirin, demikian pula sahabat-sahabat muhajirin, wal ansar, demikian pula sahabat-sahabat ansar. Alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah, yang mereka mengikuti Rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam perjalanan ketika masa-masa yang sangat-sangat sulit. Ayat ini menyebutkan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan Tabuk. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabat untuk bersiap berperang, pada saat itu adalah masa-masa paceklik. Kekeringan yang sangat, tanaman-tanaman yang belum berbuah, belum menghasilkan panen, sehingga mereka-mereka tidak memiliki bekal yang cukup. Sampai-sampai makanan di antara mereka harus bagi-bagi dengan jumlah yang sangat sedikit makanan itu. Air pun demikian. Sampai sebahagian mereka kehabisan air di tengah perjalanan. Hingga akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meminta kepada Rasul untuk berdoa karena kondisi mereka yang sangat-sangat payah ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan Allah tabaraka wa taala menurunkan hujan. Alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah. Allah tabaraka wa taala telah menerima taubatnya sahabat-sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, kalangan ansar yang mengikuti beliau di masa-masa yang sangat sulit menuju peperangan Tabuk. Min ba'di ma kaada yazighu qulubu fariqin minhum, saking sulitnya kondisi saat itu sampai Allah tabaraka wa taala menggambarkan kondisi mereka, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Setelah hampir-hampir hati segolongan mereka ketika menjumpai kondisi yang sangat sulit seperti itu menjadi ragu. Benar ataukah tidak? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibantu, ditolong, dikuatkan dengan wahyu Allah tabaraka wa taala. Sempat terbetik pada sebahagian hati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in keraguan. Sempat terbetik pada hati sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keinginan untuk berpaling. Min ba'di ma kada yazighu, hampir-hampir ma kada, hampir-hampir yazighu, berpaling qulubu fariqin minhum, hati sebahagian dari mereka. Thumma taballahu, thumma taba alaihim. Namun kemudian Allah memberikan taufik. Allah tabaraka wa ta'ala menguatkan mereka. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah, kekuatan, iman kepada mereka. Sehingga mereka mantap melanjutkan perjalanan bersama dengan Rasul. Dan kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubat mereka. Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka para sahabat penuh kasih sayang kepada mereka. Ini kondisi para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala juga menerima taubat tiga sahabat yang ditangguhkan permohonan taubatnya. Wa 'ala tsalatsah, dan pada tiga orang sahabat yang mereka tidak ikut perang Tabuk. Bukan tanpa udzur, tanpa adanya udzur syar'i mereka meninggalkan peperangan ini. Dan tiga sahabat ini disingkat awal nama mereka dengan singkatan Makkah. Supaya kita gampang untuk mengingatnya. Tiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk dan kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubat mereka karena kejujuran dan keikhlasan mereka adalah disingkat dengan Makkah. Mim, Kaf, dan Ha. Mimnya adalah Murarah bin Rabi', Kafnya adalah Ka'ab bin Malik, Ha-nya adalah siapa Ha-nya? Hah? Ada yang ingat? Hilal bin Umayyah. Ini tiga sahabat Nabi. Khulifu, yang ditangguhkan penerimaan taubatnya. Hingga bumi yang sangat luas ini terasa sempit atas mereka. Dan jiwa-jiwa mereka sendiri yang ada dalam tubuh mereka merasa sesak, merasa sempit. Karena taubat yang ditangguhkan tadi. Namun karena kejujuran dan keikhlasan mereka ketika mengakui salah dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubat mereka. Ini kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat Al-Qur'an, yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis. Lantas kemudian datang segelintir orang yang menyimpang, kemudian berbicara menjelekkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah hal itu mungkin terjadi? Apakah hal itu dibenarkan secara syar'i? Jawabannya tentu tidak. Tidak dibenarkan secara syar'i. Sehingga Syekh rahimahullah Syarih, Syekh An-Najmi menyatakan, sesungguhnya pengharaman membicarakan para sahabat dengan bentuk kejelekan adalah mujma'un alaih, disepakati pengharaman tersebut. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang membaca ayat yang lainnya yang juga menyebutkan pujian tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. الله أعلم بالصواب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم